Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunullah Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Khori rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-baghi, sifat melampaui batas kezaliman dan sewenang-wenang. Dan telah kita ambil tiga hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini yang menjelaskan tentang hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang suka berbuat kezaliman atau sifat melampaui batas. Di antaranya adalah mereka termasuk dari orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya mereka termasuk dari al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang angkuh. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-591. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddatsana Hamid ibn Umar qala haddatsana Bakar ibn Abdul Aziz an-nabihi an-jaddi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghya wa uquqal walidain aw qati'atar rahim yuajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu dzunubin, setiap dosa, semua perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, yang dilakukan oleh manusia, yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala itu akan yuakhir, akan mengakhirkan, naam, minha ay dari hukumannya, dari azabnya, atau dari ikobnya kepada pelaku dosa tersebut, masya'a, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari penundaan tadi, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat kelak. Masya'Allah, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan bentuk rahmat dan kasih sayang yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas, yang mana ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala pada hukum asalnya itu akan yuakhir uqubah, akan mengakhirkan dari setiap enam hukuman, setiap azab yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab tersebut kepada pelaku-pelaku dosa. Enam, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan, tidak menyegerakannya? Enam, karena mungkin hamba tadi yang dia diberi tenggang waktu tidak segera diazab, mungkin dia akan bertaubat pada waktu yang dekat atau setelah dia melakukan dosa dan kemaksiatan, mungkin dia segera akan menyesali dosa-dosanya, menyesali perbuatan enam kemaksiatan yang telah dia lakukan, sehingga dia bisa rujuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nam kembali ke jalan yang benar dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan azabnya, tidak segera menghukumnya ketika dia di dunia. Kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, setiap dosa-dosa itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan darinya, dari hukumannya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sampai pada hari kiamat, illa al-baghya, kecuali tiga perbuatan dosa yang mana berarti di sini tidak diakhirkan. Naam, dia tidak diakhirkan. Apa tiga perbuatan dosa tersebut? Al-baghya, yang pertama adalah perbuatan melampaui batas atau kezaliman. Naam, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, perbuatan kezaliman, perbuatan melampaui batas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keadilan, memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang melakukan sebaliknya, melarang, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan keharaman berupa perbuatan al-baghi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan hukumannya. Demikian pula wa uquqal walidain, dan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam banyak ayatnya Al-Qur'anul Karim, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Naam, karena itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang hamba yang malah dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ini juga termasuk dosa yang dikecualikan, tidak diakhirkan naam azabnya. Tidak diakhirkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au qati'at ar-rahim, atau dosa yang ketiga yang dikecualikan dari pengakhiran azab adalah dosa qati'atur rahim, dosa memutus tali hubungan silaturahmi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh Bani Adam untuk menyambung tali silaturahmi, tali kekerabatan, untuk dia berbuat ihsan kepada saudara-saudaranya, karib kerabatnya, membantunya, naam, baik dengan fisiknya atau dengan hartanya atau dengan ide yang dia miliki. Diperintahkan seorang muslim untuk menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Naam, sebagaimana ini juga perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika ada seorang hamba yang dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah dia memutus tali silaturahmi, tidak mau peduli dengan saudaranya, tidak mau tahu dengan keadaan karib kerabatnya, maka dia telah melakukan sebuah dosa yang besar, yang mana dosa tersebut tidak akan diakhirkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al maut. Maka tiga jenis dosa ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-baghi wa uquqal walidain au qati'atar rahim, dosa melampaui batas, berbuat durhaka kepada kedua orang tua dan juga memutus tali silaturahmi, itu akan yu'ajjilu li sahibiha, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan bagi pelakunya ketika di dunia. Naam, dia akan merasakan azab, merasakan hukuman akibat dia melakukan perbuatan kezaliman, naam, merampas hak saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatannya, atau naam hartanya, atau darahnya, atau dia berbuat jelek kepada kedua orang tuanya, tidak mau berbakti dalam perkara yang ma'ruf kepada kedua orang tuanya, menyia-nyiakan hak orang yang telah melahirkan dirinya ke dunia, orang tuanya yang sudah merawat sejak kecil, dia tidak mau berbuat kebaik kepada kedua orang tua, atau qati'atur rahim, dia memutus tali silaturahmi dari saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan yu'ajjil, akan menyegerakan, mendahulukan azabnya, iqabnya bagi pelaku dosa tiga tadi ketika dia hidup di dunia. Qablal maut, sebelum dia meninggal dunia, karena setelah meninggal dunia dia pasti juga akan mendapatkan azab yang sangat pedih, baik ketika di alam barzakh atau ketika nanti di hari kiamat kelak wal iyadzu billah. Naam, sungguh ini adalah ancaman yang keras. Naam, syahid tentunya ada pada ucapan beliau alaihi salatu wassalam, al-baghi, perbuatan kezaliman, perbuatan melampaui batas, naam, selain itu termasuk dari dosa besar, hukumannya, kata Nabi SAW, akan dilipat gandakan, yaitu yang pertama disegerakan ketika di dunia, dan yang kedua nanti akan, naam, Allah berikan pula ketika di akhirat kelak. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, kita baca penjelasan Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal haditsus sahih ala adadin minal ahkamis syar'iyyah. Hadis ini menunjukkan tentang beberapa hukum-hukum syariat. Al-awwal yang pertama yaitu bayanu annal uqubat ala dzunubi minha ma yu'ajjal li sahibihi fid dunya kasalasati dzunub al-madzkurah fil hadis. Wa minha ma yu'akhkhar li yaumil jazaa'i 'alal a'mal. Penjelasan bahwasannya al-uqubat, hukuman-hukuman atau iqab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa-dosa Bani Adam, perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah taala, ma yu'ajjalu li sahibihi fid dunya, itu terbagi menjadi dua macam, terbagi menjadi dua jenis. Ma yu'ajjal li sahibi, jenis yang pertama yaitu yang disegerakan hukumannya, disegerakan iqabnya bagi pelakunya ketika di dunia. Dia akan mendapatkan naam hukuman yang pedih atau hukuman yang keras sesuai dengan dosanya ketika dia masih hidup di dunia ini. Seperti tiga jenis dosa tadi yang ada di dalam hadis, yaitu al-baghi, melampaui batas, berbuat zalim sewenang-wenang, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, atau dia memutuskan tali silaturahmi. Qala wa minha ma yu'akhkhar, dan jenis hukuman Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah yang diakhirkan, ditunda. Naam, si fulan melakukan kemaksiatan, si alan melakukan perbuatan dosa, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan azabnya nanti, liyaumil jazaa'i 'alal a'man, pada hari pembalasan perhitungan amalan. Mengapa Allah taala akhirkan? Naam, bisa jadi mungkin dia bisa diharapkan naam untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia segera sadar, mengakui kesalahan-kesalahannya, menyesali dosa-dosanya sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Naam, maka ini sangat diharapkan dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan dosa-dosa yang diakhirkan balasannya sampai hari kiamat ini, wa sahibuhu tahtal masyiatil ilahiyah insya'a aqabah biqadri jarimati wa insya'a afa'anhu. Maka pelakunya ini tahtal masyiah ilahiyah, berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ayat nanti di hari kiamat kelak, pelaku dosa-dosa yang selain tiga dosa besar tadi, maka dia naam di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Insya'a aqabah. Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengazabnya. Ayat Allah tidak mengampuninya, tidak langsung memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Akan tetapi Allah menghendaki dirinya diazab terlebih dahulu bi qadri jarimatihi, sesuai dengan kadar dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Dia diazab di neraka sesuai dengan kadar dosanya, nam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Qala wa insya'a afa anhu, dan kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang maha luas langsung mengampuni dirinya dan memaafkan dirinya sehingga nanti di hari kiamat dia tidak diazab. Naam, dia tidak diiqab, dia tidak dimasukkan ke dalam an-nar, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di dunia dan dia langsung dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini jenis dosa yang diakhirkan hukumannya sampai pada hari kiamat. Akan tapi ada syarat dari dosa-dosa yang diakhirkan sampai pada hari kiamat tersebut, kata beliau rahimahullahu taala, ma lam yakun az-dambu kufran akbar aw syirkan akbar aw nifaqan i'tiqadiyan aw ilhadan mukhrijan milal millah wa ma tasahibuhu ala zalika wa lam yatub. Dosa-dosa yang jenis kedua tadi, yang hukumannya diakhirkan sampai pada hari kiamat kelak, ini adalah selama dosa yang dia perbuat tersebut adalah bukan kekufuran. Bukan kufur akbar, kufur yang besar, atau syirkan akbar, atau kesyirikan yang besar. Kekufuran yang besar, dia keluar dari enam, meninggalkan agama Islam, atau syirkan akbar, dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Nah, kalau yang seperti ini, dia melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Al-nifakon i'tikadian, atau dia melakukan kemunafikan. Nah, yang ada di dalam hati, nifak i'tikadi, ini juga tidak akan diampuni. Au ilhadan mukhrijan minal billah, melakukan perbuatan ilhad, nam yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam, wa mata sahibuhu ala dzalika wa lam yatub, dan dia meninggal di atas perbuatan dosa-dosa besar tadi dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenis dosa yang ini, maka itu bukan tahtal masyiah, akan tapi dia pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Naam, kufur akbar, syirik besar, nifak i'tiqadi, atau ilhad yang mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian asani, hukum yang kedua yang ada di dalam hadis tersebut adalah tentang tahrimul bagi, haramnya sifat al-bagi, melampaui batas. Alladzi huwa dzulmu wal i'tida'u bi ghairi haqqin 'alal ghair, yang mana itu merupakan perbuatan kezaliman dan melampaui batas dengan tanpa hak kepada orang lain, baik yang berkaitan dengan harta, dengan kehormatan, atau yang berkaitan dengan darah. Wa huwa min kaba'iriz dzunub, dan itu termasuk dari dosa-dosa besar. Qala wa qad dallatin nususul karimatu ala tahrimihi ka qawlihi ta'ala wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Dan sungguh telah ditunjukkan di dalam dalil-dalil ayat-ayat yang mulia tentang perharamannya, seperti firman Allah Ta'ala, Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan juga perbuatan melampaui batas. Wa qawlihi ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq. Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku itu adalah perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan juga perbuatan al-baghya bighairil haqq, perbuatan melampaui batas dengan tanpa al-haq. Naam. Di sini Allah Ta'ala mengatakan al-baghya bighairil haq, perbuatan al-baghya dengan tanpa kebenaran. Naam, bighairil haq di sini adalah sebagai penguat. Adalah sebagai penguat karena ini merupakan sifatun kasyifah, sifat yang menyingkap hakikat kebenaran bahwasanya al-bagh, perbuatan melampaui batas itu pasti dengan tanpa kebenaran. Bukan maknanya ada di sana al-baghya yang dengan hak, ada yang al-baghya dengan tanpa kebenaran, bukan. Naam, karena bighairil haq di sini adalah sifatun kasifah yang dia menjadi penguat bahwasannya al-baghyu itu semuanya adalah tanpa kebenaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, dan tidaklah ada hewan melata pun yang ada di muka bumi ini dan burung yatiru yang dia terbang bijana haihi dengan kedua sayapnya. Bukan maknanya ada di sana burung yang terbang dengan satu sayapnya, akan tapi yatiru bijana hai itu merupakan sifat yang menjelaskan dari keadaan burung tadi. Qala fal ayatanil karimatani wa ma fi ma'nahuma minan nususil qur'aniyah wan nabawiyah dalilun ala tahrimi hadzal dzambil adzim al-baghya bighairil haq. Maka dua ayat yang mulia ini dan yang semakna dengan keduanya dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan dalil atas haramnya perbuatan dosa yang besar ini, yaitu al-baghya bighairil haq, perbuatan melampaui batas dengan tanpa kebenaran. Qala wa minal baghi al-khuruju ala wulati umuril muslimin kama fa'alatil khawarijul mariqah. Dan diantara atau yang termasuk dari perbuatan melampaui batas itu adalah al-khuruj ala wulati umuril muslimin, sikap memberontak kepada penguasa kaum muslimin, tidak mau taat. Naam, dia memberontak, melakukan tindakan-tindakan terorisme sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang khawarij, kaum pemberontak. Ibtida'an min khurujihim alal khalifatir rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa man ma'ahum min ahlil haq. Yang mana perbuatan al-baghi melampaui batas yang dilakukan oleh mereka orang-orang khawarij ini dimulai naam semenjak dari pemberontakan mereka kepada khalifah yang diberi petunjuk, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Inilah bibit-bibit munculnya mereka kaum khawarij, kaum teroris yang mereka pertama kali memberontak kepada khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan yang bersama beliau dari ahlul haq. Famaddallahu al-khalifata ar-rasyid wa man ma'ahu min fudala'is sahabati bi nasrihi wa aunihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya naam kepada khalifah ar-rasyid Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala yang mulia dengan pengokohan dan pertolongannya. Allah kokohkan pemerintahan beliau, kekhalifahan beliau sehingga tidak memudaratkan kepada beliau gangguan dari mereka orang-orang khawarij ketika itu. Qala ghayra annal khawarij lam tustaqsal sya'fatuhum wa innama ta'addada khurujuhum ba'da dhalika fi awqatin mutabayinah wa minhum fi zamanina hadha alfiyatud dhala almuntashirah fil alamil islami. Hanya saja nam meskipun ketika itu pemerintahan atau kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib Allah berikan kemenangan, naam Allah tumpas pemberontakan kaum khawarij ketika itu, hanya saja al-khawarij ini lam tustaqsal sya'fatuhum, tidak tercabut sampai ke akar-akarnya, sampai ke naam pokoknya. Masih ada yang tersisa dari orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, masih ada yang tersisa sedikit dari naam pengikut orang-orang khawarij. Wa innama ta'addada khurujuhum, sehingga naam masih berbilang dan berulang khurujuhum ba'da dzalik, bentuk-bentuk pemberontakan yang ada pada mereka setelah itu pada waktu yang berbeda-beda atau zaman yang terpisah-pisah, masih ada naam muncul dari jenis-jenis pemberontakan yang dilakukan oleh mereka bibit-bibit khawarij tadi. Wa minhum, dan diantaranya yang ada di zaman kita, zamannya Syekh Zaid dan sampai sekarang ini, alfiyatud dhalah, kelompok yang sesat yang tersebar. Naam, mereka itu di seluruh penjuru dunia Islam, wallati tusamma al-qa'idah, yang dinamakan dengan kelompok al-qa'idah. Bahasa kita apa? Al-qa'idah. Al-qa'idah ini jenisnya ada lagi apa? Da'ish atau ISIS atau yang lainnya dari nama-nama yang ada pada mereka. Intinya pemikiran dan pemahaman mereka sama adalah memberontak kepada penguasa yang sah, penguasa kaum muslimin yang berbuat kezaliman al-baghi dan perbuatan melampaui batas yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sehingga yang melakukan demikian pasti Allah segerakan hukumannya ketika di dunia sebelum nanti mereka juga akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak wal iyadzu billah. Nah, adapun penjelasan berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.